Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yumiddin amma ba'du. Kemarin ada yang terlewat untuk disampaikan berkenaan dengan tadabur Al-Quran. Ini menjadi satu tujuan yang harus kita lakukan ya, dan harus dilatih, yaitu ciri-ciri ya orang mentadaburi Al-Quran itu apa cirinya. Alamatut tadabur, di sini disimpulkan ada 7 ciri orang yang bertadabur itu. Yang pertama, berkumpulnya hati dan pikiran ketika membaca. Ya, dengan berhenti sejenak, ya, dengan berhenti sejenak ada rasa kekaguman dan merasakan keagungan Allah. Jadi artinya ketika membaca Al-Quran itu, hati dan pikirannya harus hadir, berkumpul gitu. Mulai sampai mulut membaca, tapi pikirannya kemana? Iya. Pikirannya tidak hadir. Nah ini tidak bertadabur. Kalau orang bertadabur itu, ketika membaca, pikiran dan hatinya hadir. Pikiran berusaha untuk merenungkan apa yang dibaca, dan hati merasakan ada. Karena gini, beda ya kita membaca perkataan manusia dengan perkataan dengan firman Allah, beda. Ya. Kita kan misalnya kalian ya udah lama misalnya tidak ketemu orang tua. Saya tuh merantau di tempat yang jauh, dapat surat. Ketika membaca itu ada perasaan enggak kamu ketika membaca? Pasti ada, di membawa perasaan. Nah, seperti itu tadabur itu. Ya, kita mendapatkan surat dari orang tua kita saja, ya, ataupun siapa yang kita cintai, ya, maka kita membawa perasaan ketika membacanya. Bagaimana yang memberikan surat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita tidak membawa perasaan? Padahal ini yang memberi suratnya itu adalah Allah. Nah, itu menghadirkan hati dan pikiran. Merasa kagum, mengagungkan, ada rasa keagungan Allah yang kita rasakan. Karena ini yang berbicara adalah Allah, bukan sembarang perkataan. Yang kedua, ciri yang kedua, ya, al-buka'u min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah. Ya, kalau yang pertama itu misalnya di Quran ada idza dzukirallahu wajilat, hatinya bergetar. Ini kan membawa perasaan ya. Baper ketika membaca Quran itu harus membawa perasaan. Jangan garing ya, biasa-biasa aja. Ya, yang kedua sampai mengeluarkan air mata, menangis. Siapa yang pernah menangis ketika baca Quran? Ya, jadi kalau misalnya kita enggak pernah sama sekali, jangan-jangan hati kita mengeras kayak batu. Tidak tersentuh dengan bacaan Quran. Ya, kita harus menangis ketika membaca Quran. Yang ketiga, ziyadatul khusyu', bertambah kehusuan. Yaitu di surat Al-Isra ya, ayat 109 atau dari 107-nya itu qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yaquluna lil adkani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adkani yabkuna, itu nangis, wa yaziduhum khusyu'a, bertambah khusyuk. Ya, jadi ciri orang tadabur ya dengan bacaan Qur'annya itu adalah dia semakin bertambah khusyuk. Ya. Khusyuk itu kan merasakan dekat dengan Allah, tunduk kepada Allah. Ya, di surah Al-Baqarah kan ada. Orang khusyuk itu apa? Siapa? Alladzina yazununa annahum mulaku Rabbih. Meyakini bahwa dia akan berjumpa dengan Allah. Yang keempat, ziyadatul iman, bertambah iman. Cirinya adalah mengulang-ulang ayat tersebut. Jadi setiap dibaca ayat bertambah lagi iman, baca lagi bertambah lagi iman. Makanya wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman. Yang kelima, al farahu wal istibsyaru, merasa gembira. Jadi ada perasaan gembira ya ketika terutama bertemu dengan ayat-ayat janji-janji ya surga dari Allah, hiburan-hiburan. Yang keenam, merinding karena takut pada Allah. Merinding ya, al-qasy'arirah, khaufan minallahi ta'ala. Ya. Summa ghalabatur raja wa sakinah. Kemudian diikuti dengan ya dengan rasa pengharapan dan ketenangan. Jadi surat Az-Zumar ya. Allahu nazzala ahsanal hadis kitab mutasyabihan matani taksyairu juludul ladina yahsyauna rabbahum. Jadi si kulitnya itu merinding. Pernah enggak antum ketika membaca Quran merasa merinding? Nah. Sama lain ku ya lain ku ayat Quran itu. Az-Zumar kutirisna. Tapi ini mah oleh ayatnya itu kamu merasakan betul. Kalau kamu sudah merasa merinding ketika membaca ayat itu, ya, artinya kan kamu memahami apa yang ada di dalam isi ayat itu. Ya, kamu merasa ada merinding di kulit kamu itu karena takut. Nah, cuman bedanya kalau takut kepada Allah itu akan berujung kepada rasa pengharapan dan ketentraman. Beda ya, sieun ku singa misalnya, sieun ku maung kan. Ya, tidak mendatangkan ketentraman. Tapi kalau takut kepada Allah itu berujung rasa ketenangan dalam hati. Awalnya merinding tapi berujung tenang hati itu. Ya. Gitu. Beda dengan takut yang melahirkan rasa gelisah. Ya, takut gelisah. Tapi kalau takut kepada Allah tidak gelisah. Takut kepada Allah itu berujung ketenangan. Makanya di ayat yang tadi itu lanjutannya summatalinu juluduhu. Ya, kemudian kulit mereka menjadi lunak, waqulubum dan hati mereka menjadi tenang, lunak, lembut ila dzikrillah. Nomor 7 terakhir as-sujudu ta'ziman lillah ya jalla jalla. Sujud ya, sebagai pengagungan kepada Allah. Terutama kan ketika bertemu dengan ayat-ayat sajdah. Itu. Karena ketika bertemu dengan ayat sajdah itu bukan hanya ada oh ada tanda sujud-sujud, tapi juga kita harus mengamati apa ini maknanya di dalam ayat itu. Di situ ada perintah sujud. Bukan hanya patokannya, pokoknya ada tanda ini sujud tanpa merenungkan maknanya. Ya, beda. Sujudnya juga beda ketika orang merasakan gitu apa yang dia baca dengan orang yang tidak tahu apa yang dia baca. Ya, nah maka dengan kita mengkaji ini ya, tafsir Hizbul Mufassal ini diharapkan ketika kita membaca yang kita apakan sekarang dari surat Qaf ya, terus ya. Itu kalian bisa membayangkan. Ya, makanya betul-betul diserap apa yang Ana sampaikan. Ya, karena yang Ana sampaikan itu adalah inti yang ada di dalam tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir. Ya. Ya, yang memudahkan kalian tidak membaca juga dapat isinya, ilmunya. Jadi ketika membaca ayat ini teringat penafsirannya bagaimana? Maknanya bagaimana? Maksud-maksudnya bagaimana? Sehingga itu menjadi apa? Wasilah supaya kita bisa bertadabur melalui tafsirnya itu. Ya. Gitu. Kita sudah menyelesaikan sampai ayat berapa? 15. Ya, untuk Ashabur Rasi itu sahabat-sahabat Ros. Ros itu artinya adalah sumur yang besar ya, atau galian yang besar. Cuman para ulama tafsir berbeda pendapat yang dimaksud kaum Ros ini siapa? Ya. Cuman kalau Ibnu Jarir atau Bari ya, itu mengambil pendapat Ibnu Jarir atau Bari itu bapaknya para ahli tafsir. Ya, karena dia yang pertama kali menyusun kitab tafsir ya secara lengkap. Jadi bapak ahli tafsir itu Tabari. Maka ada tafsir Tabari kan? Ya, beliau memilih pendapat bahwa Ashabur Rasi ini adalah Ashabul Hudud. Ashabul Hudud. Tapi wallahualam ya, karena ada juga yang lain, cuman ada satu riwayat itu disebutkan di dalam Ibnu Katsir, cuman itu tidak cocok. Ya. Karena di dalam kisah itu kaumnya itu justru beriman. Sedangkan ini kan tidak. Ashabur Rasi itu tidak beriman. Makanya dia mendapatkan kebinasaan, ancaman dari Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua kaum Tuba. Kaum Tuba, Tuba itu nama raja ya yang menjadi raja di Yaman. Ya, tapi menguasai 3 kota. Ya, Saba, Himyar dan Hadramaut. Ya, jadi Saba ya, Himyar dan Hadramaut. Siapa yang menguasai 3 kota ini di Yaman? Dia itu diberi gelar Tuba diberi gelar Tuba ya, sebagai gelar raja. Seperti halnya kalau untuk raja Persia itu disebutnya Kisro. Ya, kalau Romawi Kaisar, Fir'aun raja Sir. Firaun itu kan bukan nama orang sebenarnya, gelar raja. Tapi tertuju kepada seorang raja Firaun itu. Nah, ini kaumnya, sedangkan Tubanya rajanya ketika itu dia orang beriman, orang soleh, Tubanya itu. Makanya kata dalam hadis, ada hadis mengatakan jangan kalian mencela Tuba karena dia orang soleh. Yang dicela, yang mendapat kebinasa itu kaumnya. Sama dengan Ikhwanul Lut kan, kaumnya Nabi Lut, saudara Nabi Lut, yang binasanya siapa? Kaumnya. Nabi Lutnya tidak. Nabi Lutnya Nabi. Ya, kaum Nuh kan gitu. Nah, begitu juga Tuba. Ya. Nah, itu tidak banyak penjelasannya di dalam tafsir ya. Ya sudah saja apa adanya. Yang penting kan kita mengambil pelajaran bahwa kaum-kaum itu adalah contoh orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan, itu telah dibinasakan oleh Allah, tidak beriman. Itu yang penting kita pelajarannya. Ya, jadi jangan terlalu memikirkan rincian-rinciannya, bagaimana ininya, jumlah mereka berapa. Ya, itu tidak terlalu penting. Karena justru banyak rincian-rincian itu yang berasal dari riwayat-riwayat yang doib, yang bahkan yang palsu. Ya. Jadi intinya saja, inti pelajaran dari Al-Qur'an ini apa? Ya, rincian itu ya sebatas apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis sahih, yaitu yang kita ambil. Ya, tapi kalau yang doib, yang mudi, jangan diambil. Nah, beralih ke pembahasan berikutnya. Ya, dari ayat 16 sampai ayat 22 lah. Sampai ayat 22 kita ini kan dulu per tema siapa yang dibahas. Kemarin kan dari 16 sampai 35 ya, kita bagi 3 lagi dari satu pembahasan ini. Dari 16 sampai 22 itu adalah bisa dikasih judul kematian adalah gerbang alam akhirat. Kematian adalah gerbang alam akhirat. Nah, jadi kita sekarang mau berbicara tentang kematian. Jadi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu, mereka bakal mati tidak? Mereka pasti akan mati. Semua manusia akan mati. Nah, ketika mati itulah bagaimana prosesnya, perjalanannya bagaimana? Oleh Allah dikasih tahu dengan jelas, dengan gamblang. Ya, kenapa mereka masih tidak percaya? Padahal semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya. Ya. Makanya kan tadi di Sopat Tafsir ya dikatakan surat Qaf ini surat yang mengerikan. Karena di sini ada sakaratul maut. Ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Ya, jadi apa yang dibisikkan, yang tidak terdengar, tidak diucapkan saja Allah tahu. Jadi Allah menciptakan itu mengetahui semua yang ada di dalam diri manusia. Ya, tidak ada yang terluput dari apa yang dilakukan oleh manusia itu. Tidak ada yang tertutup. Ya, bahkan wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada manusia itu, orang itu, dari urat lehernya. Hablil itu kan tali, maksudnya urat. Warid, urat lehernya. Ya, nahnu di sini ditafsirkannya adalah malaikat. Para malaikat. Maksudnya dalam kondisi apa? Nah, ini lebih tepatnya, ya, ini kondisi ketika orang mau meninggal dunia. Ketika orang mau meninggal dunia itu ada dalam hadis yang panjang ya, pernah baca perjalanan orang mati. Ya, kita harus tahu itu masa depan kita. Perjalanan orang mati itu di dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, panjang hadisnya itu. Itu ceritanya begini, saya sampaikan kan berkaitan dengan ini. Waktu itu ada yang meninggal ya, orang Ansor dikuburkan. Setelah beres lalu berkumpul Rasul dan para sahabat Ya Rasul menancapkan apa? Sebatang kayu ya. Lalu menyuruh untuk berdoalah memohon ampunan untuk penghuni kubur dari siksa kubur. Lalu Rasul menjelaskan, kalau seorang hamba itu meninggal, nah itu diceritakan beda ya, ada hamba yang beriman yang soleh dan hamba yang kafir ya, yang durhaka kepada Allah. Kalau orang beriman itu akan didatangi oleh malaikat yang berwajah berseri-seri ya, yang putih ya, bahkan bagaikan cahaya matahari ya, terang gitu, lalu duduk di dekat kepalanya. Nah di sini kan dikatakan dia dekat dari urat, lebih dekat dari urat leher, jadi udah sangat dekat si malaikat itu ya gitu. Ada bahkan ada dua malaikat ya. Nah di sini di ayat berikutnya nyambung ya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idan. Ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ini ada makna lain juga. Talaqqa itu kan mentalaki. Mentalaki itu artinya dua malaikat itu saring mentalaki terhadap orang itu. Kemungkinan mana dua, bisa tadi amalannya dicatatkan, bisa ruhnya. Ya. Itu kan di dekat kepala. Nah, nanti ada lagi malaikat maut yang akan mencabut nyawa. Oleh malaikat maut itulah kemudian dicabut nyawanya. Jadi qa'id kan, qa'id itu berdiri di satu yang di kan sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Jadi maknanya itu bisa sebagai malaikat pencatat amal. Dua malaikat pencatat amal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Bisa juga maknanya ini orang ketika meninggal ada dua malaikat itu duduk di dekat kepalanya itu. Ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang diucapkan suatu perkataan pun ya oleh orang tersebut, melainkan di sini ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ini raqibun atid itu ini satu, raqibun atid. Satu malaikat yang sifatnya raqibun atid. Mengawasi dan mencatat. Bukan dua. Tapi ada juga yang menyimpulkan itu dua. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Ya tidak apa-apa, itu pemahaman. Yang jelas ada malaikat yang mencatatkan amalnya. Ya. Ya, atau kalau maknanya ini adalah orang yang meninggal. Nah, itu akhir ucapan dia apa gitu. Dia dicatat. Apakah dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah atau tidak di akhir hayatnya itu. Ya, itu dicatat. Makanya setelahnya waja'at sakaratul maut. Datang sakaratul maut. Sakro itu kan dari kata sakron. Apa artinya? Sukaro apa? Sukaro. Mabuk. Ya, artinya apa? Dia merasakan suatu kesakitan yang luar biasa ya, yang membuat akalnya tidak sadar. Sekarang saking sakitnya itu. Itu disebut sakaratul maut. Wajahat sakaratul mauti bilhaq, dengan benar. Artinya pasti terjadi dengan benar-benar terjadi. Dalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kamu, keadaan kamu tuh lari dari kematian itu. Maksudnya lari dari sebab-sebabnya. Ya. Dia takut sesuatu yang bisa membuat mati kan dihindari. Ya, gitu. Tapi banyak juga orang yang ya ingin bunuh diri gitu. Ya, karena frustasi gitu. Ya, tapi kebanyakan manusia itu ya lari dari kematian. Makanya penyakit itu apa? Penyakit wahan itu apa? Tubuh dunia wa karahiyatul maut. Kelari dari kematian itu. Ya. Wa nufikha fis-suri ya, dan ditiupkanlah sangkakala zalika yaumul wa'id, itulah hari yang diancamkan, hari ancaman. Ya. Nah, jadi kalau tadi itu kan kematian lalu disusul dengan kalau ditiup sangkakala berarti apa? Kiamat. Hari kiamat. Makanya kiamat itu kan ada tiga, ada kiamat sugro, wusto dan kubro. Kalau saya kiamat sugro itu apa? Kematian setiap orang. Itu kiamat ketika orang mati berarti kiamat buat dia. Kalau kiamat wusto, kematian suatu umat. Misalnya tadi kaum Nabi Nuh binasa semuanya, ya itu adalah kiamat wusto. Kaum Ad, ya ada kaum Samud, ya Ashabur Rasi, kaum Utuba, itu kiamat wusto. Kalau kiamat kubro, ya kiamat yang besar ya, yang ditiupkan sangkakala. Wajat kullu nafsi maha saiku wa syahid, dan datanglah setiap jiwa ya maha bersama dengan dia itu. Nah ini dua, saik dan syahid. Saik itu apa? Yang menggiring ya, jadi malaikat yang menggiring, syahid dan yang menjadi saksi. Ya. Nah tentu ini kejadiannya pas hari kiamat. Jadi pada saat digiring itu untuk apa? Ketika dibangkitkan, kan tadi ditiup sangkakala kan bangkit dari kuburnya. Itu digiring. Kalau yang namanya digiring itu berarti di mana posisinya? Ada di depan. Ya kan digiring namanya juga, digiring. Ya, kayak kambing kan digiring, dipecut supaya berjalan. Nah, ini digiring oleh malaikat itu, dan ada satu malaikat yang menjadi saksi atas hidup dia itu. Selama hidup dia ada catatan dan sebagainya. Nah, kalau orang yang meninggal itu beda lagi kisahnya. Kalau yang meninggal tadi dibawa oleh malaikat. Kalau yang beriman ya nanti kan dibawakan apa? Kain kafan, dibawakan wangian dari surga. Jadi ketika ruh itu sudah lepas dari badannya, kalau orang beriman itu seperti apa keluar ruhnya itu? Air dalam teko. Ya, air yang keluar dari kendi ya. Atau teko boleh. Enggak geleser jadi mudah. Walaupun tetap ada sakaratnya, ada rasa sakitnya, cuman lebih mudah orang beriman itu. Nyawanya itu keluar, atau bagaikan bulu yang dicabut dari tepung. Jadi gampang kan? Ada bulunya di tepung diangkat, gampang. Sedangkan orang kafir bagaikan besi panas yang ditarik dari kain wol yang basah. Jadi kan nempel, yang kalau basah itu kain wol lagi. Nempel dengan besi panas itu sehingga ketika dicabut itu keras. Dipaksa. Nah itu makanya sampai melotot matanya. Orang kafir itu ketika dicabut. Nah itulah makna dari wanna zi'ati gorko, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wanna sitoti nashto, demi malaikat yang mencabut dengan halus. Itu orang beriman, nyawa orang beriman. Nah ketika keluar dari tubuhnya, tidak akan dibiarkan sekejap mata pun, langsung dikapani, diberikan wangian kalau orang beriman. Kalau orang yang durhaka ya itu juga dikapani, tapi kapannya dari neraka. Lalu diberikan bau-bau busuk, aroma busuk. Dibawa ya. Nah, kalau orang beriman kan ketika nanti bertemu dengan malaikat di atas itu. Ditanya, "Ruh siapa yang sangat harum ini?" Lalu diberitahukan, "Pulan bin Pulan, dengan nama yang dikenal di dunia, ya, dikenal baik." Gitu ya. Husna ya bin siapa gitu kan. Ya, dengan namanya sebagaimana dikenal di dunia. Ya. Lalu kemudian datang ke langit pertama, dibukakan buat orang beriman itu. Jadi roh orang beriman itu setelah mati dia akan berwisata. Naik ke langit pertama, langit kedua, langit sampai langit ketujuh berwisata. Ya, dibawa oleh malaikat itu. Sampai udah di langit ketujuh diperintahkan oleh Allah, kembalikan ruhnya itu ke bumi. Ya, aslinya ke alam kubur. Kenapa? Karena dari bumi itulah dia diciptakan, ya. Dari bumi itulah dia nanti akan dibangkitkan. kembalikan ke bumi. Nah, dia masuk ke alam kubur. Ya, berada di alam kubur. Lalu kemudian catatannya itu disimpan di mana? Iliyit. Iliyit itu kan tinggi, tempat yang tinggi. Nah, lalu datanglah dua malaikat yang bertanya kepada dia. Pertanyaannya empat. Ini bocoran ya, soal alam kubur. Ya, tapi jawabannya tidak hanya dengan hafalan kita tahu. Ya, tapi setiap jawaban itu menuntut adanya pengamalan. Ya, kalau cuma hafal doang tidak ada pengamalan, ketika nanti masuk ke ujian di alam kubur itu blank semua, tidak ada. Jadi syaratnya dengan pengamalan. Ketika dengan pengamalan, hafalannya akan kuat. Ketika ditanya itu dia pasti menjawab dengan benar. Satu, man robuka, siapa Tuhanmu? Orang beriman menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Yang kedua, ma dinuka, apa agamamu? Dinil Islam, agamaku Islam. Yang ketiga, ma hadarrajul ladzi bu'itsa fikum, siapa lelaki ini yang diutus kepada kalian? Mungkin pada saat itu diperlihatkan, mungkin ada foto atau apa. Ya, Nabi Muhammad. Iya, ini kan hadisnya begitu, dan lain hadisnya. Lelaki ini berarti ditunjuk, mungkin ada gambar atau apa gitu. Diperlihatkan mungkin. Lelaki siapa lelaki yang diutus kepada kalian ini? Dia menjawab, Muhammad Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Dan yang keempat, ma ilmuka, dari mana kamu tahu ilmunya? Qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa shadaqtu. Karena aku membaca kitabullah Al-Qur'an. Nah, ini Qur'an ini sebagai kisi-kisi nanti di alam kubur. Jadi kalau kita membaca Qur'an, tahu deh jawaban-jawabannya itu dengan mengamalkannya, dan aku beriman dan membenarkannya. Setelah itu datang orang yang rupawan, ya, rupanya sangat indah, berpakaian indah, wangi, ya. Gitu. Lalu bertanya, siapa engkau? Wajahmu membawa kebaikan. Aku adalah amma solehmu. Nah, dengan dialah yang akan menemani selama di alam kubur, dia mendapat kenikmatan. Dia di istirahat di alam kubur itu. Ya, diberikan apa? Kasur, selimut dari surga. Dan dibukakan pintu surga, dia melihat tempatnya di surga. Sehingga dia berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakanlah hari kiamat supaya aku bisa masuk ke dalam surga. Ya, itu orang yang beriman seperti itu. Nah, kalau dan surganya apa? Alam kuburnya itu diluaskan sejauh mata memandang. Diluas kuburannya itu. Dan dia alam kubur, alam yang berbeda, bukan lagi alam dunia. Makanya kalau digali kuburannya enggak akan ketemu. Karena alamnya udah berbeda. Udah ada penghalang antara alam dunia dengan alam kubur, tidak nyambung. Nah, sedangkan orang kafir ketika dia di bawah itu kan bau, ya, mengeluarkan aroma yang sangat bau. Nanti ditanya oleh malaikat, "Loh, siapa ini yang sangat bau ini?" Lalu diberitahukan dengan nama yang dikenal buruk ketika di dunia. Mereka kasih tahu ini, lalu mau naik ke langit pertama itu tidak dibukakan. La tufattahu alaihim abwabus samawati wal ardh. Tidak dibukakan langit, pintu langit bagi orang-orang kafir itu. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil hiyat. Tidak akan pernah masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Artinya apa? Mustahil. Ya, coba kamu ambil jarum, unta masukin, ya, masuk enggak ke lubangnya? Tidak. Artinya itu mustahil orang-orang kafir akan masuk surga. Itu adalah peribahasa, ya. Seperti kalau kita misalnya apa? Ucing dogan gitu kan. Ya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu dalam bahasa Al-Qur'an itu begitu. Unta masuk ke lubang jarum. Lalu ruhnya itu dilemparkan ke tempat yang jauh, ila makan sahib, tempat yang jauh. Lalu disambar oleh burung. Itu di Al-Qur'an dijelaskan. Sambar oleh burung. Lalu setelah itu dikembalikan ke alam kuburnya. Datang dua malaikat tadi dengan empat pertanyaan, tapi keempat pertanyaan dijawab dengan la adri. Ha ha la adri. Ya. Ha ha, ini dia pelangap-pelongo, enggak tahu. Orang yang bingung, ha ha, itu bingung. Itu disebut di hadisnya ha ha la adri. Tulisannya begitu di hadisnya. Ya, walaupun dia tahu gitu ya Tuhan itu Allah. Dia bukan hanya tahu tapi dia mengamalkan enggak. Kalau dia tahu bahwa Tuhan Allah itu Tuhan, berarti dia beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, mengesakan Allah. Kalau tahu bahwa agamanya adalah Islam, berarti dia akan menggunakan Islam sebagai jalan hidupnya, cara hidupnya. Kalau tahu Muhammad itu Rasulullah, dia akan jadikan teladan. Ya, kalau tahu bahwa Al-Qur'an itu sebagai ilmunya, maka dia akan jadikan petunjuk dalam kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi harus mengamalkan ya, tuntutan dari yang diketahui itu. Nah, lalu kuburannya itu disempersempit kan sampai tulang berulangnya itu retak. Ya. Datang orang yang berwajah yang sangat mengerikan. Ya, dengan baju yang compang-camping. Lalu bertanya, "Siapa kamu? Wajah kamu membawa keburukan. Apakah kamu lupa? Aku ini amalanmu waktu di dunia, amal burukmu." Dia ditemani amal buruk. Ya. Gitu. Lalu diberikan apa? Tempat tidur dari neraka. Bantal dari neraka, panas. Dan dibukakan pintu neraka sehingga merasakan apa? Hawa panasnya. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, jangan kau jadikan hari kiamat." Kenapa? Karena dia takut. Di kuburan itu baru pemanasan, siksa kubur pemanasan. Dia nanti masuk neraka lebih besar lagi. Ya, nauzubillah, mudah-mudahan kita sebagai orang yang nafsul mutmainah ya, yang dipanggil itu ya ayuhan nafsul, ya ayatuhan nafsul mutmainah. Ya. Yeah. Nah, lalu ketika orang sudah sampai di alam akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lalai dari ini, dari hari kebangkitan ini, dari hari kiamat ini, fa kasyafna anka ghitaaka. Maka disingkapkanlah penutup. Ya, penutupmu, maka fa basaru kal yauma hadid, maka ketika itu pandangan kalian menjadi tajam. Artinya apa? Ketika di dunia ini kita tidak pernah bisa melihat hal yang gaib kan? Ya, tidak bisa melihat malaikat, ya kan? Tidak bisa melihat hal-hal yang gaib semuanya. Ketika orang, bahkan bukan hanya pada saat hari kiamat, ketika orang mati, ketika orang meninggal, dicabut nyawanya itu, maka tersingkap semua hal yang gaib itu. Dia bisa melihat tadi malaikat yang datang kepada dia yang buruk rupa itu, yang mengerikan itu, yang menyambut ruhnya, memaksanya untuk keluar. Dia lihat dengan jelas, dengan matanya. Waktu ketika di dunia dia enggak bisa melihatnya, sangat terhalang. Tapi fakasyabna anka ghitaaka, disingkap semua penutup itu. Pandanganmu tajam, berarti melihatnya itu enggak rabun gitu ya. Kudu pakai kacamata tidak, tapi pandangan itu menjadi tajam, terlihat semua yang gaib itu. Ketika orang sudah sampai di alam akhirat itu, yang kematian merupakan gerbangnya. Gitu ya. Makanya kan kalau kayak orang yang disiksa di kubur saja, itu manusia kan ditutup, merupakan kasih sayang Allah ya, tidak mendengarkan jeritan siksa kubur itu. Ya, yaitu manusia dan jin. Tapi kalau hewan-hewan itu bisa mendengar. Ya, kayak ayam gitu. Ya. Misalnya berada di kuburan, dia mendengar apa yang dijeritan itu di alam kubur itu. Kalau misalnya kita manusia ya ditakdirkan oleh Allah bisa mendengar jeritan alam kubur, kita enggak akan bisa hidup tenang. Wah, kuat. Sampai kan pernah dulu ya ada orang Rusia itu, orang ateis yang tidak percaya Tuhan, dia ketika melakukan penggalian tambang itu udah lama, tahun berapa dulu, tersebar itu ini. Jadi terdengar suatu suara yang aneh. Awalnya itu mereka menyangka bahwa ini suara mesin. Itu direkam oleh mereka, terekam oleh mereka. Tapi setelah didengarkan berkali-kali, ini lebih mirip adalah suara manusia, jeritan manusia. Bahkan manusianya itu bukan 1, 2, 3, 10 orang, tapi jutaan orang. Suara jutaan orang. Iya. Bisa saja ini merupakan kekuasaan Allah diperdengarkan pada saat itu. Itu kan sampai orang yang meninggalnya itu langsung pingsan, yang apa mendengarnya itu langsung pingsan. Dia koma dalam waktu yang lama karena mendengar suara itu yang aneh itu. Ya, itu sempat tersebar itu waktu saya dulu lulus mualimin lah sekitar. Lulus mualimin dulu tahun berapa? 2006. Itu udah tersebar itu audionya. Jeritan suara alam kubur. Wallahualam apakah masih ada atau enggak audionya itu. Bisa jadi itu merupakan kekuasaan Allah supaya diperdengarkan, supaya orang sadar bahwa yang namanya siksa kubur itu ada. Ya. Yeah. Nah, nanti ini orang kafirnya dulu dari ayat 23 sampai 30 itu nasib orang kafir di akhirat. Ya, bisa dikasih judul nasib orang kafir di akhirat. Wa qala qarinuhu, berkatalah temannya, qarinnya. Nah, ini qarinnya dari kalangan apa? Karena ada dua qarin itu, ada yang dari jin dan ada yang dari malaikat. Jadi setiap orang itu punya teman kita itu, ada yang mendampingi kita. Ya, ada dari jin, ada yang dari malaikat. Jin itu yang dari setan ya, setan yang mendorong untuk berbuat maksiat. Ya, di aliran darah kita itu ada jin, ada setan yang menggoda. Dan ada malaikat. Nah, ini qarin dari jin itu, dari setan itu dari malaikat dulu ya, kalau yang pertama dari malaikat dulu. Dia mengatakan, kata qarinnya itu, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Ini malaikat, ini yang pertama malaikat dulu. Ini catatan yang ada padaku. Berarti malaikat yang mencatat, yang selalu mengawasi dia, yang selalu bersama. Lalu disuruh oleh Allah, mi'alkiya fi jahannam, lemparkan ke dalam ya neraka jahannam ya. Kulla kafarin anid, setiap orang yang kafir dan keras kepala yang menentang. Man la manna illil khair, menolak segala kebaikan. Mu'tadin, yang melampaui batas. Murib, yang ragu-ragu. Ini adalah sebagai apa? Sifat-sifat dari orang-orang kafir itu seperti itu sifatnya. Yang harus kita jauhi. Ya, durhaka ya, membangkang, keras kepala ya, menolak berbuat baik, bahkan menghalangi mana itu. Jadi kalau ada orang misalnya ada teman mau itikaf, jangan enggak usah itikaf. Nah, itu. Mana lil khair. Iya. Gitu. Jadi dia menghalang-halangi dari kebaikan. Mana lil khair itu. Mu'tadin, melampaui batas. Murib, ragu-ragu. Ragu-ragu. Padahal kan orang beriman itu harus yakin kan. Ketika melaksanakan ibadah itu ya yakin, jangan ragu-ragu. Ya itikaf mual gitu ragu kan. Yakin aja, orang beriman itu harus yakin. Ya, ibadah itu ya harus yakin. Ya. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Fa'alqiyahu. Bahkan ini ditegaskan lagi taukid dua kali. Fa'alqiyahu, lemparkan fil adzabis syadid, ke dalam siksa yang keras. Ya. Jadi dilempar kan beda. Makanya tadi yang saik itu sebenarnya ketika disebut saik itu digiring. Yang digiring itu adalah orang kafir. Digiring, dipaksa, bahkan mukibban ala wajhi kan ya, di dalam surat Al-Mulk itu. Jadi si wajahnya itu ke bawah. Ya, itu diseret. Orang kafir itu begitu. Ya, diseret lalu setelah itu dilemparkan ke dalam neraka. Kalau orang beriman tidak diseret, tidak digiring. Tapi dia apa? Disambut kayak orang besar gitu disambut. Menyambut orang-orang yang terhormat. Ya. Ya, lalu tidak dilempar ke surga, tidak dilemparkan. Tapi udhulu habis salam itu nanti. Disuruh masuk. Kenapa dilempar? Karena neraka itu kan di bawah. Kalau surga itu di atas. Ya. Lalu yang kedua waqala qarinuhu. Nah, ini bisa jadi qarin yang dari setan itu. Mengatakan, nah dia apa? Robbana ma'at gua itu dia berlepas diri, dia mengatakan bukan aku yang membuat dia sesat. Yang menyesatkan dia bukan aku, kata setan itu. Walakin karena fidolal mubin, tapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Nah, ini kan akan terjadi temannya dari setan dengan orangnya itu. Ya, ketika meninggal kan udah berpisah berarti si korinnya itu. Ya. Nah, ini ketika di hari kiamat itu akan saling menyalahkan. Awalnya kan manusianya dulu yang berkata, ya, gara-gara ini nih, gara-gara setan ini yang membuat aku tersesat. Ya, lalu kata setan, bukan aku yang menyesatkan. Ya, tapi dia sendiri. Jadi saling menyalahkan. Makanya di ayat lain kan ada fala talumuni kan walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri. Gitu. Jadi intinya saling menyalahkan. Lalu kata Allah apa? Qala la tahtasimu ladaya. Jangan kamu berkelahi di depan saya. Di hadapan saya jangan berkelahi. Kenapa? Karena masing-masingnya baik setan ataupun manusia tadi itu sama-sama diberikan siksaan yang sama. Kalau di surat Al-A'raf juga ada kan yang ayat liukrohum gitu. Likullin difun kan, masing-masing akan diberikan siksaan yang berlipat. Ya. Gitu. Bahkan ada jadi kata-katanya itu manusia itu meminta agar si setan itu diberikan siksaan yang berlipat ganda. Kata Allah semuanya juga sama akan dilipat gandakan. Ya, cekcok jadi musuh ya. Termasuk juga kalau kita punya teman yang dalam keburukan. Ya, kata Allah kan al-ahilau yaumaidin ba'duhum li ba'din aduun. Orang-orang yang saling mencintai ketika di dunia tapi di dalam keburukan itu kan jadi musuh, ilal mutakin, kecuali orang bertakwa. Jika kamu berteman dalam keburukan, teman itu. Ya, teman mabok misalnya. Ya, teman judi gitu kan. Teman-teman dalam keburukan nanti akan saling menyalahkan gara-gara kamu. Bahkan disebutkan di Al-Qur'an, alangkah baiknya ayatnya itu gimana? Kalau aku tidak menjadikan dia sebagai teman. Ya. La takhatu apa? Khalila itu kata-katanya. Gimana ayatnya? Ya, alangkah baiknya aku tidak menjadikan dia sebagai teman. Menyesal karena sudah berteman dengan orang tersebut. Ya, pokoknya saling jadi musuh lah, termasuk dengan setan. Wa qad qadamtu ilaikum bil ayat, aku telah memberikan dulu kepada kalian ancaman. Udah enggak ada alasan, kan udah diberi peringatan dulu. Ya, udah diutus rasul, ya, turunkan kitab, udah diajarkan, ada pengajian, taklim disampaikan, semuanya ada, tidak apalagi sekarang zaman globalisasi, zaman media. Ya, orang di mana saja itu kan bisa mendengarkan, ada ceramah-ceramah di YouTube gitu kan, di internet, semua pengajaran hujah dari Allah sudah sampai. Tidak ada alasan. Wa qad qadamtu ilaikum bil wa'id. Mau pakai alasan apa lagi? Enggak ada. Karena sudah sampai semua di dunia ini kan sudah nyampe semua peringatan dari Allah itu. Termasuk ke negeri orang-orang kafir sekalipun kan nyampe itu. Dakwah Islam itu sampai kepada mereka. Ma yubadalul qaul, tidak dirubah ketetapan ladaya di sisi kuwama ana bizolami lil abid. Aku bukanlah yang menzolimi hamba. Ya, jadi apa yang Allah berikan itu balasannya sesuai dengan yang dia lakukan, tidak pernah ada kezaliman sedikit pun. Ya, artinya seperti yang dia amalkan, seperti itulah Allah membalas. Yauma naqulu, nah di sini Allah berfirman kepada neraka jahanam. Jadi di sini digambarkan neraka itu bicara. Ya. Itu neraka itu kami berkata kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Halim talati. Anar itu berarti kan muannas ya, pakai domir anti. Neraka itu muannas. Halim talati. Ya, apakah kamu sudah penuh? Ya, ini kenapa? Untuk menjawab ada kerancuan bahwa apakah muat di neraka gitu kan? Ya, dihuni oleh banyak orang gitu. Maka Allah bertanya, apa kamu sudah penuh? Lalu apa jawab jawab neraka? Wa taqul hal mim mazid? Apakah ada tambahan lagi? Ya? Apakah masih ada tambahan kata neraka itu kepada Allah? Coba antum ketika membaca ini sambil tadaburi, bayangkan ketika itu. Bayangkan. Sampai nanti ketika sudah penuh itu ya dicek oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ke dalam neraka itu. Ya. Dan intinya nanti neraka itu ya akan dipenuhi ya, oleh orang-orang yang durhaka ya. Ya, termasuk kan dikatakan bahwa banyak penghuni neraka itu siapa? Perempuan? Ya. Kenapa kok banyak, lebih banyak perempuan? Apakah banyak laki-laki masuk ke surga? Pertanyaannya. Di surga juga ternyata laki-lakinya sedikit. Maknanya kan perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Makanya di nerakanya kelihatan lebih banyak daripada laki-laki. Gitu. Ya. Yeah. Nah, itu berkenaan dengan neraka. Ya. Yeah. Nah, kemudian yang ayat 31 sampai 35 berkenaan dengan orang beriman ya, nasib orang beriman di akhirat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan didekatkan surga kepada bagi orang-orang bertakwa. Ghairu ba'id, yang tidak jauh. Ya. Jadi surga itu didekatkan ya kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, sedangkan orang-orang kafir itu kan apa, dilemparkan, ini kan beda bahasanya, itu beda. Ya, kamu bisa merasakan perbedaannya bagaimana kata-kata yang dipakai untuk orang penghuni neraka dengan kata-kata yang dipakai untuk penghuni surga, beda. Wa bahasanya wa uzlifat, didekatkan. Hadza ma tu'aduna, ini yang dijanjikan kepada kalian, likulli awabin hafid ya, bagi orang yang kembali dan menjaga. Nah, ini disebutkan sifat-sifat sebagai apa? Sebagai suatu alasan sebab mereka masuk surga, dan sebelumnya juga sebab mereka masuk neraka. Kalau yang sebab masuk neraka itu kafarin, anin, terus man la'in lil khair, mu'tadin, murib. Itu harus kita ingat sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya harus kita ingat. Ini sifat-sifat yang menjadi sebab mereka masuk neraka. Masih ada yang keenam. Allazi ja'ala ma'allahi ilahan ahad. Ya, coba dihitung. Satu, kafarin, anid, manna'in lil khair, mu'tadin, murid, allazi ja'ala ma'allahi ilahan ahad. Enam. Nah, sekarang bagaimana sifat-sifat yang orang bertakwa yang masuk surga? Likuli, satu, awabin. Apa itu awabin? Orang yang bertaubat kembali kepada Allah. Ya, makanya setiap berbuat dosa segera kembali. Orang beriman itu kan bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Jadi bedanya itu ketika dosa langsung ingat. Waladina idza fa'alu faisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunub. Itu bedanya. Kalau orang kafir, orang yang durhaka atau orang yang fasik, ketika dia berbuat dosa itu santai. Tidak segera kembali kepada Allah. Nah, orang beriman ketika dia berbuat dosa langsung kembali, langsung istighfar. Mengingat Allah langsung kembali dan tidak meneruskan. Makanya kata Rasulullah, perbedaan dosa yang dilakukan oleh orang beriman dengan orang munafik, apa bedanya? Kalau orang beriman, dosanya ketika dia berbuat dosa itu seakan-akan adalah gunung yang akan menimpa dirinya. Gunung besar yang akan menimpa dirinya. Sedangkan orang munafik memandang dosa bagaimana? Bagaikan lalat yang lewat di hidung. Jadi lalat, gitu. Iya. Itu orang munafik memandang dosanya bagaikan lalat yang lewat di hidungnya. Ya, dianggap lewat saja begitu. Tidak dianggap sesuatu yang besar. Ya. Jadi yang pertama awabin, kembali tobat. Yang kedua apa? Hafid, menjaga. Menjaga apa? Menjaga batasan-batasan Allah. Menjaga peraturan-peraturan Allah, dijaga. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang diperintahkan, mana yang wajib, mana yang sunnah, dijaga. Dia betul menjaga hafid. Pesan-pesan Allah dijaga ya, dari Al-Qur'an dijaga semuanya. Kemudian yang ketiga apa? Khosyar Rahman bil ghaib. Takut kepada Allah yang Ar-Rahman. Allah itu kan ditakuti tapi Rahman. Ya, kan ditakuti kan harusnya misalnya keras gitu ya, syadidul iqab gitu kan. Tapi di sini dia disebutkannya dengan sifat Rahman. Nah, itulah Allah. Jadi Allah itu ya ditakuti tapi Rahman, memberikan kasih sayang. Ya, makanya kepada Allah itu kan berkumpul ya antara cinta dan rasa takut, khaufan wa tama. Berharap, roja dan khauf itu berkumpul. Tiga ya, mahabbah, roja dan khauf. Ya, kalau kepada makhluk kan misalnya takut saja. Ya, berharap saja. Suka saja. Tapi kalau kepada Allah itu berkumpul semuanya. Cinta, kemudian takut dan berharap. Jadi bedanya ke Allah itu takut kepada Allah tapi mendekat. Beda ya, takut dengan kepada singa ya, kepada harimau misalnya. Takut dan kita lari menjauh. Tapi takut kepada Allah itu beda. Ya, takut tapi mendekat kepada Allah. Khosyar Rahman bil ghaib. Ketika Allah itu tidak dia lihat. Allah ada, bukan tidak ada. Allah ada, cuman dia tidak melihatnya. Ya, tidak melihat secara langsung. Jadi seakan-akan tidak ada gitu, padahal ada Allah itu. Jadi walaupun dia tidak bisa melihat Allah, ya, dia tetap merasa takut kepada Allah itu. Muraqabah ya, itu disebutnya muraqabah. Kemudian yang keberapa? 3, 4. Waja'a biqalbin munib, ada 4. Dia datang kepada Allah dengan membawa hati yang ya, yang kembali, hati yang bersih. Atau di ayat lain ja'a biqalb illa man atallaha biqalbin salim, hati yang bersih. Ya, maka saatnya di Ramadan ini kita membersihkan hati. Maka kata Allah apa? Udhuluha bisalam, masuklah dengan selamat. Kepada surga ya dengan selamat. Dalika yaumul hulud, itulah hari yang kekal. Yang kekal. Nah, ini kata kekal ini bisa untuk surga dan juga untuk neraka tadi yang sebelumnya. Ya, hulud. Lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka apa yang mereka sukai, yang mereka inginkan, apa saja yang mereka inginkan dalam surga itu mereka akan mendapatkan. Waladaina mazid, dan kami punya tambahan. Apa tambahannya itu apa? Tambahan di surga apa? Melihat Allah. Sebagaimana dalam satu riwayat dikatakan, ketika orang-orang ahli surga itu masuk ke dalam surga, mereka akan menikmati semua yang ada di surga itu. Ya, semua yang menjadi miliknya itu di surga itu. Kan serendah-rendahnya penghuni surga itu, dia mendapatkan apa, rumah yang sejauh mata memandang luasnya itu. Ya. Bahkan dengan dibandingkan dengan dunia, seluruh isi dunia itu yang paling rendah di surga adalah 10 dengan 10 kali lipatnya dunia. Semua dunia. Ya, di dunia kan semua kekayaan di dunia coba semua seisi bumi, semua isi bumi itu belum cukup untuk menandingi surga. Masih perlu 10 kali lipatnya baru itu menyamai ya yang terendah, paling terendah di surga. Ya, jadi biar disuruh untuk menikmati semua kenikmatan surga. Setelah itu ditanya oleh Allah, apakah mau aku tambahkan untuk kalian? Kata penghuni surga, ya Allah, aku kan sudah menikmati nikmat surga. Ya, engkau telah memberikan nikmat yang banyak. Lalu ketika itulah dibukakan tabir, hijab. Dan pada saat itulah mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang sangat indah. Ya, yang tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada menatap wajah Allah yang sangat indah itu. Ya, yang tidak bisa kita bayangkan dan tidak mungkin kita dapatkan di dunia dan juga tidak didapatkan oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar itu di surat Al-Mutaffifin wahum ar-rabbihim lamah jubun. Sebelumnya apa ayat awalnya? An robihim sebelumnya apa ayatnya? Dari Tuhan mereka mahjubun, apa mahjubun dari kata hijab, dihijab, artinya dihalangi. Mereka tidak bisa menatap wajah Allah, orang kafir ini tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berdoa mudah-mudahan melalui ibadah kita ya, yang kita lakukan sekarang di bulan Ramadan ya, termasuk itikaf, menjadikan kita orang-orang yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian untuk pembahasan sekarang, masih ada beberapa ayat.